Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-83 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pembahasan tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najim. Dan kami memanggil dia. Hu di sini kembali kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa nadainahu, dan kami memanggil dia. Dan nida di dalam bahasa Arab ini adalah kalamun murtafi', maksudnya adalah ucapan yang keras, ucapan yang suaranya keras. Ini adalah nida di dalam bahasa Arab, panggilan. Ya, seseorang memanggil fulan, maksudnya adalah mengucapkan dengan suara yang keras. Itu namanya memanggil. Adapun pelan-pelan, maka ini bukan memanggil namanya. Tapi yang namanya memanggil itu adalah dengan suara yang keras, yang tinggi. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT berbicara kaifa syaa. Allah SWT berbicara ya sesuai dengan kehendak Allah. Artinya dengan cara yang Allah kehendaki. Mau dengan suara yang keras atau suara yang rendah, itu adalah kembali kepada kehendak Allah SWT. Ya, dan suara kalamullah Azza wa Jal tentunya berbeda dengan suara makhluk. Suara kalamullah adalah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. Kami panggil dia dari sisi At-Tur. Ini adalah nama gunung. Ada yang mengatakan gunung yang berada antara kota Mesir dengan kota Madian, karena saat itu jelas ya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kota Madian menuju ke Mesir. Berarti dia posisinya antara Madian dengan Mesir. Dari sisi Gunung Tur al-Aiman sebelah kanan. Dan yang dimaksud dengan sebelah kanan di sini adalah sebelah kanannya Musa. Kalau di sana ada gunung dan Musa menghadap sana, berarti sebelah kanannya Musa alaihissalam. Allah SWT berbicara dengan cara yang Dia kehendaki. Ya, dari sebelah kirinya atau sebelah kanannya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi al-Aiman di sini adalah sebelah kanannya Musa dan bukan sebelah kanannya gunung, karena enggak ada di sana sebelah kanan gunung atau sebelah kiri gunung. Tidak disifati dengan sebelah kanan gunung atau sebelah kiri gunung. Jadi maksudnya di sini adalah sebelah kanannya Musa alaihissalam. Waqarrabnahu najiyan. Ya, kami dekatkan dia dalam keadaan dia berbicara dengan pelan-pelan. Baik. Syahidnya di sini, berarti di sini ada selain sifat nida tadi, wa nadainahu, dan nida adalah berbicara dengan suara yang keras. Kemudian di sini juga ada sifat takrib, yaitu sifat takrib yang ada dalam firman Allah, wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia. Ya, berarti di sini ada sifat takrib bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, ini menunjukkan bahwasanya dalam Allah ini adalah dengan suara. Yaitu firman Allah ini dengan suara. Baik. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, wa idnada rabbuka Musa an itil qauman dhalimin. Dan ketika Rabbmu memanggil Musa, berarti di sini ada penetapan sifat nida bagi Allah, dan maksud dengan nida adalah kalam bi sautin murtafi', berbicara dengan suara yang tinggi. Ketika Rabbmu berbicara atau memanggil Musa dan mengatakan an itil qauman dhalimin, hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim. Maksudnya adalah Fir'aun dan juga orang-orang yang bersamanya, yang mereka melakukan kezaliman, baik kezaliman yang merupakan kekufuran, kesyirikan, maupun kezaliman yang mereka lakukan kepada manusia. Ya, seperti yang mereka lakukan kepada Bani Israel. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka membunuh anak-anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan wanita-wanita mereka dalam keadaan hidup. Ini adalah kezaliman. Hendaklah engkau mendatangi kaum yang mereka adalah kaum yang zalim, yaitu dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka dan kezaliman mereka terhadap manusia. Wa qawluhu wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asyjarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan Rabb keduanya memanggil keduanya. Ini juga sama, enggak bisa. Kalau mungkin yang pertama, ada sebagian mereka mungkin ada yang membaca wa idnada rabbaka Musa. Ya, meskipun ini bisa dibantah, Ani'til qawmat zalimin. Ini adalah ucapan Allah kepada Musa, bukan Musa kepada Allah. Dan dalam ayat ini juga demikian. Wanadahuma rabbuhuma, ini juga tidak bisa dibulak balik dan tidak bisa diganti harakatnya. Wanadahuma rabbuhuma, dan Rabb keduanya, yaitu Adam dan juga Hawa, memanggil keduanya, yaitu dengan suara yang tinggi. Alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kalian berdua antilkuma syajarah, dari pohon tersebut. Wa aqul lakuma, dan aku telah katakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan bagi kalian berdua adalah musuh yang nyata. Ini Allah SWT berbicara kepada Nabi Adam AS dan juga istri beliau Hawa, setelah keduanya memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan akhirnya terlepas pakaian keduanya. Dan Allah mengatakan kepada keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon ini? Dan aku sudah katakan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan ini adalah musuh yang nyata bagi kalian. Di sini menunjukkan tentang bahwasanya Allah memiliki sifat kalam dari dua sisi. Yang pertama adalah wanadahuma, nida, dan ini adalah kalam. Kemudian yang kedua adalah wa aqul lakuma, dan aku katakan kepada kalian berdua. Berarti di sini sifat qaul, kemudian yang pertama tadi adalah sifat nida, dan dua-duanya adalah nau'un minal kalam, itu adalah satu jenis kalam. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah, wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan di hari di mana Allah SWT akan memanggil mereka, yaitu berkata kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyekutukan Allah di dunia, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun, manakah sekutu-sekutuku menurut anggapan mereka? Karena Allah SWT la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tapi menurut apa yang mereka lakukan, mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah. Allah mengatakan kepada mereka, aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutuku yang dulu kalian sangka, yaitu kalian sangka mereka adalah sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, orang-orang musyrikin akan ditanya oleh Allah SWT tentang pertanyaan ini, karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal tanpa ilmu. Semuanya adalah dhon, semuanya adalah persangkaan saja. Mereka mengikuti persangkaan mereka saja. Seperti ucapan mereka bahwasanya si fulan ini mereka adalah yang akan memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Haula'i syufa'auna indallah. Dari mana mereka mengucapkan ini? Dhon saja. Itu adalah persangkaan mereka. Tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Dan itu adalah sifat orang-orang musyrikin semuanya. Yang mereka menyekutukan Allah tanpa ilmu, tidak berdasarkan ilmu. Baik. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Baik, yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya, di situ ada yunadihim fayaqul. Berarti di sini dari dua sisi juga. Sisi yang pertama yunadihim, berarti di sini ada sifat nida. Fayaqul, di sini ada sifat qaul. Kemudian juga pada ayat ini, wa yawma yunadihim fayaqul, pada hari di mana Allah memanggil mereka, fayaqul, kemudian Allah berkata. Berarti dari dua sisi juga, dari firman Allah yunadihim dengan fayaqul. Madza ajabtumul mursalin, apa yang telah kalian jawab, atau bagaimana kalian menjawab para rasulku. Ini bisa kita ambil faedah bahwasanya kita akan ditanya tentang tauhid kita, dan kita akan ditanya tentang bagaimana kita mengikuti para rasul. Ayat yang pertama tadi, wa yawma yunadim fayaqul aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun, berkaitan dengan masalah tauhid. Apakah sudah mengesahkan Allah dalam ibadah? Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan di hari di mana Allah memanggil mereka dan berkata kepada mereka, bagaimana kalian menjawab para rasul? Yaitu sudahkah kalian ittiba' kepada para rasul? Berarti al-taba'ah akan ditanyakan, tauhid juga akan ditanyakan. Baik. Ini adalah ayat-ayat yang semuanya menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat kalam sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember.